jemariku melangkah bersamaku lagi. Lupakanlah saja semua yang telah berlalu. Cintaku hari ini bukan cinta yang dulu lagi. Ingin pisah lagi.